Bukan sekali aku alami getaranmu menyentuhku. Tidak berhenti mencari-cari untuk bisa milikimu. Mencoba bisa melawan tetapi semakin tertawan. Jatuh cinta, jatuh untuk kesekian kalinya. Cintai kamu, terlanjur cinta. Dulu ku pergi mencoba lari lupakanmu, menghapusmu.